ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik, anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin dimanapun, para pemirsa, pemirsa Uthman TV ataupun Ahsan TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kita kembali memulai kajian setelah libur cukup lama, libur Ramadan dan juga Nawah Syawalan, dan sebentar lagi juga liburan Lebaran lagi. Bodoh besar. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian ini, kajian kitab Riyadu As-Salihin, masih dalam bab yang sama, yaitu babul mujahadah, yang yang rencananya dulu akan kita tutup di akhir pertemuan sebelum bulan Ramadan, tapi ternyata Allah takdirkan apa yang ada hikmah di dalamnya, sehingga kita tetap bermujahadah menunggu akhir bab mujahadah. Apa itu mujahadah? Upaya, usaha seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala macam bentuk ketaatan. Baik ketaatan apa? Lisan ataupun hati ataupun anggota tubuh. Dan juga usaha sungguh-sungguh seorang muslim untuk menjauhi segala macam bentuk larangan. Larangan apa saja? Larangan yang berkaitan dengan lisan, kemudian yang berkaitan dengan hati, dan juga larangan yang berkaitan dengan anggota tubuh. Jadi kesimpulannya, mujahadah itu gampang atau sulit? Fa innahu yasirun liman yassarahullah. Sesungguhnya mujahadah itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kan sudah kita bahas. Dulu awal sholat terasa berat, napa mboten? Berat. Sekarang alhamdulillah, itu berarti kemudahan dari Allah. Puasa, dulu puasa pertama kali, berat atau enggak? Berat. Apalagi yang jarang nyenen kemis, di awal Ramadan saja terasa apa? Berat. Tapi setelah berjalan, mudah. Baca Quran, sebelum bisa baca Quran, serai ora rampung, rampung. Satu muka tidak selesai-selesai. Setelah bisa baca Quran, gampang. Saking gampangnya, ditunda, tunda. Mengkora iso. Akhirnya ketinggalan. Tapi intinya bahwa mujahadah itu akan mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pernah kita bahas, ya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bermujahadah lisan, hati ataupun segala macam anggota tubuh. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan baca hadis penutup dari bab mujahadah. Hadis ini sangat panjang, panjang lafadznya, dan kalau diterangkan juga panjang keterangannya. Tapi pada kesempatan malam hari ini kita berusaha untuk menyelesaikan membacanya dan mengartikannya sekaligus mengambil faedah-faedah singkat dari hadis ke-111. Hadis pinten? 111. Baik. Qala al-muallifu al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata penulis buku ini, yaitu buku kitab Riyadhus Shalihin, al-imam an-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, as-sabi'a asyara, yang ke-17. Ini hadis ke-17 dalam bab mujahadah. An Sa'id bin Abdul Aziz, an Rabi'ah bin Yazidin, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, an Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani, an Abi Dharrin Jundub ibni Junadah, dari sahabat Abu Dzar. Namanya siapa? Jundub ibn Junadah. Ya. Biasanya kita kalau punya anak kita kasih nama Abu Dzar. Ada yang ngasih nama Abu Dzar. Tapi kayaknya belum ada yang ngasih nama Jundub. Ya. Belum ada yang ngasih nama Jundub. Nah. Ini namanya Abu Dzar adalah Jundub. Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah. Berarti hadis ini adalah hadis napa? Qudsi. Hadis qudsi itu wallahu ta'ala a'lamu bisawab, lafadznya dari Allah. Maknanya juga dari Allah. Tapi bukan Al-Qur'an. Lafadz dan maknanya dari Allah, akan tetapi bukan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan, ini sudah pernah kita bahas, bahwa hadis qudsi itu maknanya saja yang dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengatakan lafaz dan makna dari Allah, ada yang mengatakan yang dari Allah hanya apa? Maknanya saja. Sedangkan lafaznya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang benar wallahu taala a'lamu bisawab, ini yang saya lebih pilih, lebih condong untuk memilih, yang lebih condong saya pilih adalah bahwa hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari siapa? Allah. Nanti panjenengan ketemu ustaz lain ternyata mengatakan yang berbeda, berarti itu sesuai dengan yang beliau kuatkan. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa hadis qudsi lafaz dan maknanya dari siapa? Allah. Terus bedanya dengan Al-Quran itu apa? Bedanya kalau Al-Quran itu boleh dan disyariatkan dibaca di dalam sholat. Kalau ini tidak boleh dibaca di dalam sholat. Jadi setelah Fatihah tidak boleh membaca hadis ini. Nggih. Itu yang pertama, tidak dibaca di dalam sholat. Yang kedua, kalau Al-Quran, tahu sendiri ya, kita semua sudah tahu, setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, pahalanya berapa? Satu. Setiap satu dilipatkan menjadi berapa? 10. Itu Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi ini tidak dihitung per huruf. Tapi ketika seorang membacanya berniat untuk talabil ilmi, mencari kemahaman agama, maka dia akan mendapatkan pahala insyaallah ta'ala. Sementara Al-Quran, bacanya saja sudah berpahala. Apalagi kalau menghafalnya. Apalagi kalau memahami maknanya. Apalagi kalau mengamalkannya. Ditambah lagi kalau mengajarkannya dan seterusnya. Ya, ini sekilas tentang hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi faedah yang kedua yang bisa didapatkan selain hadis qudsi, bahwa firman Allah itu tidak hanya sebatas apa? Al-Qur'an. Allah berfirman bukan hanya dengan apa? Al-Quran. Di masa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Termaktub dalam apa? Taurat. Di masanya Nabi Dawud, Allah berfirman. Termaktub dalam apa? Zabur. Dan seterusnya dan seterusnya. Di masanya Nabi Adam juga Allah berfirman kepada Nabi Adam. Dan begitu seterusnya kepada Nabi Nuh. Jadi firman Allah Ta'ala, Allah berkata, Allah berucap, itu bukan hanya Al-Quran. Termasuk di zaman kita ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjawab bacaan hambanya ketika hambanya sedang sholat membaca Al-Fatihah. Ya, jadi Allah berfirman sesuai dengan ketinggian Allah, kemahasucian Allah, kapan saja Allah kehendaki, bagaimana saja Allah kehendaki. Fallah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Memiliki sifat apa? Al-kalam. Allah itu berfirman. Ngaten nggih? Apa firman Allah Taala? Ya ibadi, mohon maaf saya potong dulu. Ini karena hadisnya panjang, saya akan terjemahkan perpotong dan langsung saya ambil faedah. Karena waktunya cuma apa? Singkat, kalau dituruti nggih panjang hadis ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku. Artinya Allah tidak mungkin berbuat zalim. Jadi perbuatan Allah itu berkisar dua macam saja. Sedangkan perbuatan manusia ada tiga kemungkinan. Manusia berapa kemungkinan? Tiga. Allah Subhanahu wa taala dua. Tiga itu apa saja? Satu, dua, tiga, gitu. Kalau yang dua apa saja? Satu, dua. Perbuatan Allah hanya berkisar dua saja. Apa dan apa? Memberi pahala. Terus, nggih, napa malih? Menghukum, memberi pahala dan memberi hukuman. Ada yang lain? Berkaitan dengan hadis yang saya baca. Berfirman, Masya Allah. Terus yang kedua? Tidak berfirman. Wallahualam. Satu berfirman, yang kedua belum tahu. Yang lain, barakallahu fiik. Ada dua, kisaran perbuatan Allah. Ada yang tahu, Ustaz mungkin? Berbuat adil. Yang kedua, berbuat, ya, bahasa Arabnya fadl. Yang kedua, tadi, adil. Baik, bapak-bapak, ini mungkin sebagai pengetahuan baru nih. Perbuatan Allah itu hanya dua saja. Fadl sama adil. Jazakallah khair, Ustaz. Fadl sama apa? Adil. Fadl itu dari kata fadula, artinya berlebih. Artinya perbuatan Allah itu biasanya membalas sesuatu lebih dari kadarnya. Membalas sesuatu lebih dari kadarnya. Contoh apa? Baca Quran. Satu huruf. Dibalas satu, kemudian dilipatkan 10. Masya Allah. Ini namanya fadl. Kalau bahasa kita karunia. Nggih, anugerah. Kita jadi karyawan, kerja. Sehari harusnya dibayar 200 ribu. Harusnya. Perjanjian, teken kontrak. Gilirane bayaran, ternyata sehari difadlkan. Menjadi berapa? Karpe. 500 ribu. Harusnya berapa? 200 ribu dikasih berapa? 500 ribu. Loh, kok kathah sangat? Oh, wis. Nggo tuku rokok. Saniki jamane ampun mboten nggih tuku rokok nggih. Nggo tuku napa? Nggo tuku beras, ngoten niku nggih. Nggo infak, nggo umroh. Ini namanya fadl. Harusnya 200 ribu jadi 500 ribu. Allah membalas kebaikan seorang hamba dengan berlipat-lipat. Ini namanya apa? Fadl. Bisa ditangkap nggih. Yang kedua, adil. Adil itu adil, setimpal. Satu dibalas satu. Makanya satu kejahatan seorang hamba ditulis oleh Allah satu. Itu adil. Ini dua. Dua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara kepada hambanya. Antara fadl dan adil. Fadl terjemahannya apa? Anugerah lebih. Makanya kita dapatkan dan kita dengar orang belum sholat sama sekali masuk Islam, tapi belum sholat sama sekali, jangankan sholat, sujud satu kali pun belum, yani sholat belum, belum sholat, tapi masuk surga. Pernah kita dapatkan? Nah, ada orang yang masuk Islam belum pernah sholat sama sekali, tapi masuk surga. Itu namanya fadl, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seumur-umur enggak beriman pada Allah, menjelang meninggal masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dia benar-benar ikhlas, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk Islam. Ini anugerah. Yang kedua, adil. Satu dibalas satu. Nah, ini perbuatan Allah kepada para hambanya. Maka seorang masuk surga itu adalah karena anugerah dari siapa? Allah. Dan seorang masuk neraka adalah karena keadilan Allah. Di mana kezaliman? Tidak ada. Allah tidak mendzalimi sama sekali. Jadi yang buruk cuma ditulis satu, dibalas satu. Seorang masuk surga karena anugerah, kalau masuk neraka adil saja. Makanya di dalam ayat jazaan, jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Di orang kufar balasannya setimpal, tidak didzalimi mereka. Ini perbuatan Allah kepada hambanya. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Allah sama sekali tidak pernah berbuat napa? Zalim. Dalam catatan amalan, tidak pernah dosanya catatannya ditambah-tambah. Nek guru sing sengit karo murite, ha, mungkin niku. Kudune 6 dadi biji 4, 5. Ya, saya pernah ngalami begitu. Matematika rumangsane iso. Lah kok bijine 5? Protes. Kelihatannya bisa tapi kok perasaan bisa. Kok nilainya 5? Protes sama Pak Guru. Pak Guru, saya perasaan bisa. Kok nilai saya 5? Apa kata Pak Guru? Mulane ojo mbeling. Oh, baru sadar saya kalau saya itu apa? Mbeling. Jadi nilainya bisa kurang gara-gara apa? Mbeling, dikurangi. Bukan satu dibalas, satu nilai 8 ya 8, tapi dipanggil sambil dijewer. Weyo wolu ning ojo nakal. Gitu kan? Lalu ini dikurangi langsung. Kalau keadilan Allah, satu ditulis satu. Enggak ada pengurangan. Kecuali kalau ada amalan-amalan yang menghapus pahala. Yeh. Adapun manusia, perbuatannya berkisar pada berapa? 3. Yang 2 tadi, fadl, adil, ditambah apa satunya? Zalim. Kudune akhir bulan karyawane digaji. Sampai akhir bulan berikutnya belum. Akhir bulan berikutnya belum. Akhir bulan berikutnya PHK. Mau nagih enggak bisa sudah. Ini namanya kezaliman. Kita menyekolahkan anak. Gitu. Anak diajari sama ustadznya, sama gurunya. Kita SPP-nya nunggak. Ini kezaliman atau bukan? Kezaliman. Gurunya sudah mencurahkan waktu, mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, ngajari anaknya dari pagi sampai siang. Mereka juga butuh untuk sesuatu yang bisa dia bawa pulang untuk keluarganya. Tapi ternyata tidak. Orang tuanya tidak membayar SPP. Ini namanya kedzaliman. Mulanya SPP itu jangan dianggap apa? Sepele. Apalagi bocah mondok. Kalau kita bayangkan, anak kita yang mondok, itu makan nasi uangnya siapa? Kalau SPP-nya nunggak. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita sehingga mudah dalam membayar biaya sekolah anak-anak kita. Allahumma amin. Sing kagungan utang mudah-mudahan segera lunas. Biar apa? Bukan biar utang lagi. Ya, biar atine longgar. Demikian. Ya. Jadi Allah haramkan kezaliman atas dirinya dan juga waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian wahai hambaku. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Ini sebetulnya pembahasan cukup panjang, ada ja'lun syar'i, ada ja'lun kauni, tapi tidak perlu saya sampaikan nggih. Nah, ini pembahasannya nanti mbok malah bikin apa? Rotok mumet. Yang penting kezaliman itu ditetapkan sesuatu yang sifatnya apa? Haram. Maka kita jangan saling mendzalimi. Mendzalimi bagaimana? Dengan lisan kita. Mendzalimi dengan apa lagi? Dengan perbuatan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ada salah satu ciri pokok seorang muslim itu adalah yang mana lisannya dan tangannya tidak menyakiti muslim yang lainnya. Ini kita perlu waspada. Muslim yang lainnya siapa? Yang di sekitar kita, anak-anak kita, guru-guru kita, murid-murid kita, orang tua, bapak kita, ibu kita, istri kita, ya. Ini tidak boleh kita mendzalimi mereka. Termasuk yang bukan, enggak ada kaitannya dengan orang tua dan apa, mungkin pemerintah. Atau orang lain siapapun itu. Apalagi di tahun politik. Ini. Di tahun politik itu biasanya gampang sekali lisan ini menyakiti orang yang tidak kita sukai. Asal ada berita memojokkan lawan yang tidak kita sukai, kita share. Padahal belum tentu benar. Hati-hati. Jaga lisan kita, jari kita, perbuatan kita dari kezaliman. Karena sesungguhnya kezaliman itu hukumnya apa? Haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, ya, wahai hambaku, kalian semua tersesat, tidak mendapatkan hidayah, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Pelajaran yang bisa diambil, berarti hidayah di tangan siapa? Allah. Kalau kita sudah tahu hidayah di tangan Allah, maka baca lafaz berikutnya. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Pelajaran yang bisa diambil, hidayah itu dari Allah. Maka kita harus apa? Meminta. Makanya kita disyariatkan, sehari berapa kali kita minta hidayah kepada Allah? Yang hukumnya wajib. Pinten? 17 kali. Ini menunjukkan pentingnya hidayah, sampai diwajibkan untuk minta. Karena kalau tidak baca itu berarti sholatnya tidak sah. Maka hendaklah kita minta hidayah kepada Allah. Kemudian, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai para hambaku, kalian semua kelaparan. Kecuali orang yang aku beri makan. Berarti makanan, minuman asalnya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sadar makanan dan minuman itu dari Allah, maka kita harus apa? Minta kepada Allah. Baca lafaz selanjutnya. fastat'imuni, mintalah makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala, terkadang tanpa kita minta Allah sudah memberi. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, semua kalian telanjang, enggak pandai menutup aurat kecuali yang aku tutupi. Fastaksuni, mintalah kalian pakaian kepadaku. Oh, jadi tekad untuk nutup tubuh itu hidayah dari siapa? Allah. Itu kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kalau enggak diberi oleh Allah, maka enggak akan bisa nutup aurat. Meskipun sugih blegedu, kaya-kayanya kaya ngapa? Sugih kaya ngapa? Kayanya luar biasa. Tapi kalau Allah tidak berkehendak memberi hidayah orang tersebut bisa nutup aurat, maka orang itu tidak akan bisa nutup auratnya. Banyak napa mboten wong sugih ning klambine malah kurang. Ada nggih. Alhamdulillah jenengan bendino sarungan. Nah, berarti sugih niku. Fastaksuni, minta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pakaian, makanan, hidayah, semuanya dari Allah. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Sesungguhnya wahai hamba-Ku, kalian itu melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Ini menunjukkan bahwa Bani Adam itu letaknya apa? Dosa dan kesalahan. Siapa di antara kita yang tidak bersalah? Semua keturunan anak Adam pasti bersalah. Tapi lihat pemurahnya Allah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan dariku. Semua dosa termasuk doa, dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dosa maksiat. Ini semua kalau minta ampun pada Allah, Allah ampuni. Syaratnya apa? Bukan hanya sekedar istighfar, tapi juga harus taubat. Jadi tidak bisa kalau nyembelih petik neng pojokan omah iki gombah pencut jerus. Ngoten niku? Nyembelih tapi untuk siapa tadi? Mbah pencut sang penunggu gumuk neng pojok omah. Jenengan ngertos gumuk? Undukan rayap. Napa? Napa? Gumuk to? Ngen daerah kula niku jenenge gumuk. Sembelih kepitik, gombah pencut sing nunggu gumuk pojok ngomah. Setelah itu astagfirullah, astagfirullah. Cukup? Ndak cukup. Harus taubat. Caranya bagaimana? Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, tinggalkan. Jangan sekali-kali lagi nyajeni mbah pincut yang diperkirakan tinggal di dalam gumuk. Ya. Kemudian yang kedua, bertekad untuk tidak. Yang ketiga, menyesal. Menyesal berbuat syirik. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kelima, tepat waktu. Sebelum meninggal, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Harus taubat. Allah akan bukakan pintu ampunan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Sebentar lagi insya Allah sudah masuk waktu isya. tidak terlalu bisa panjang-panjang ya. Jadi yang terakhir ini Allah akan mengampuni dosa. Tapi syaratnya apa? Orang itu minta ampunan kepada Allah dan mengiringinya dengan apa? Taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diampuni, mendapatkan ampunan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.